dan membatalkan akad tersebut berdasarkan keridhaan keduanya. Maka ini iqalah. Barakallahu. Jadi ada orang sudah melakukan akad, sudah sah, kemudian ternyata akadnya dibatalkan. Dengan catatan keduanya sama-sama ridho, sama-sama rela. Maka kalau satunya tidak ridho, dalam keadaan di situ tidak ada cacat pada barang yang dijual belikan, barakafikum, maka hal ini tidak boleh. Berbeda dengan adanya cacat atau penipuan padanya, barakafikum, maka boleh difasakh, dibatalkan. Barakafikum. Watuh salu bisa babi nadami ahadil aqidain alal aqdi. Ini terjadi dengan sebab adanya penyesalan dari salah satu pihak atas akad yang dilakukan. Mungkin dia menyesal, oh saya sudah kok beli lagi padahal udah punya. Akhirnya dia mengutarakan, bisa tidak ya saya kembalikan, ternyata sudah ada. Oh ya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mungkin seperti ini barakafikum karena barangnya remeh. Atau mungkin sebelumnya pembeli cerita, saya tadi kehilangan bolpen, tak cari tidak ketemu, padahal saya ingat saya dalam tas. Jual bolpen tidak? Oh ya ini jual. Barakafikum, beli. Kok ternyata ada temannya yang baru datang menemukan bolpenmu jatuh sepertinya di jalan tadi. Oh iya. Oh iya. Punya dua berarti. Nah, penjualnya barakafikum mungkin menawari, ya terserah mau lanjut atau tidak. Barakafikum. Maka kalau keduanya ridho, tidak apa-apa toh, dibatalkan. Ya sudah tidak apa-apa, ya sudah. Maka tidak apa-apa. Au yatabayyana lil mushtari annahu laisa muhtajan lisil'ah, atau pembatalannya itu terjadi dengan sebab orang yang membeli barakafikum ternyata tidak butuh pada barang itu. Ya sebenarnya tidak butuh pada barang itu, tapi karena kasihan mungkin terhadap penjualnya. Barakafikum. Mungkin sudah terlanjur dibeli, ternyata penjualnya tahu karena kasihan dalam keadaan dia sudah punya, bahkan mungkin lebih dari satu. Maka dikembalikan sama penjualnya. Ya, barakafikum, ditawari. Barakafikum. Aulam yastati daf'a samaniha, atau batal karena tidak mampu untuk membayar harga dari barang yang dijual tersebut. Barakallahu'alaikum. Fayarji'u kullun minal ba'i' wal mustari bimakana lahu min ghairi ziyadah wala naqs. Maka masing-masing dari pihak penjual dan pembeli mengembalikan apa yang terjadi akad padanya dengan tanpa ada tambahan dan pengurangan. Barakallahu. Jadi ketika transaksi jual beli batal, maka pihak yang menjual, ya barakafikum, tidak boleh mendapatkan tambahan dari pembeli. Oh, karena batal ya sudah. Berarti 10% untuk saya. Beda dengan DP. Kalau DP itu memang ada khilaf perselisihan para ulama, namun yang rajih boleh berkomitmen menjadi hangus. Tapi ini bukan sesuatu yang ada DP, yang jual beli biasa. Barakallahu. Ketika ya sudah batal enggak apa-apa. Penjualnya ridho. Tapi barakallahu dia masih minta tambahan. Dalam keadaan tidak ada kesepakatan di awal. Barakallahu. Wala naqs. Dan barakallahu tidak ada pengurangan di situ. Ya. Ya sudah. Transaksi batal. Tapi barang yang kembali, misalkan dia jual beli buah, barang yang kembali hanya setengah kilo ya, yang setengah kilo untuk saya, untuk penjual. Maka seperti ini barakafikum tidak boleh ya, karena bukan jual beli yang sistemnya ada DP di situ. Wal iqalatu masyru'ah, dan iqalah, terjadinya pembatalan transaksi dalam jual beli itu juga disyariatkan, diperbolehkan. Wa hasa 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam biqauli. Dan Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menganjurkan, membolehkan adanya iqalah, pembatalan dalam transaksi jual beli, sebagaimana sabda beliau dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dan juga Imam Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau bersabda, "Man aqala musliman bai'atahu aqala Allahu uhratahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang mengembalikan barang yang dibeli oleh seorang muslim yang sudah terjadi transaksi bai'ah, aqala Allahu usratahu yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kepayahan-kepayahannya besok pada hari kiamat. Kepayahan orang yang menjual. Jadi penjualnya tadi legowo, berlapang dada menerima pembatalan transaksi, maka balasannya diantaranya barakafikum, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kepayahan-kepayahan penjual tadi pada hari kiamat. Mungkin beratnya ketika di padang mahsyar atau semisalnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan merahmati orang dari pihak pembeli atau penjual ketika dia menjual atau ketika dia membeli. Barakallahu fikum, orangnya itu ya mudah dalam menjual dan mudah dalam membeli. Maksudnya mudah dalam menjual, ketika dia menjual, barakallahu fikum, ketika ditawar dia tidak terus-menerus mempertahankan harganya. Demikian pula pembeli, ketika dia menawar ya, tawarannya tidak diberi, mungkin turun sedikit, maka dia jadi membeli. Antara pembeli dan penjual di situ barakallahu saling memberikan kemudahan di antara mereka, maka Allah akan merahmatinya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rasul alaihi salatu wasallam beliau bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qatada. Allah akan merahmati seseorang yang samhan, yang mudah ketika berjual, ketika menjual dan ketika membeli dan ketika memutuskan sebuah perkara. Mempermudah. Barakallahu. Penjual dia membeli. Barakallahu. Ada seorang dia membeli. Naam, barakallahu. Membeli kepada seorang yang menjual harga yang ditetapkan oleh penjual misalkan 20.000. Kemudian pembeli menawar 15.000. Maka penjual menurunkan menjadi 19. Maka pembeli menawar lagi menjadi 18, tidak dikasih. Akhirnya pembeli ya sudah 19 tidak apa-apa. Tidak lama-lama untuk tawar-menawar. Ya. Maka Allah akan merahmati. Tapi kalau tawar-menawarnya alot, sampai debat juga, ya, ah, barang segini saja kok mahal, sampai debat, apalagi sampai tengkar, Allah tidak merahmati. Barakallahu. Demikian pula penjual. Barakallahu. Dia mudah dalam memberikan harga. Ketika ditawar 15.000. Oh, naikkan sedikit. Ya udah 16. Ya sudah, ini enggak apa-apa. Walaupun bisa jadi berkafikum tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun. Yakni kembali modalnya. Maka Allah akan merahmati. Demikian pula berkafikum ketika orang memutuskan sebuah perkara. Ya. Dia masih memberikan kemudahan, masih memberikan pemaafan, maka Allah Subhanahu wa taala akan merahmatinya. Barakallahu. Selama pemaafan tadi diperbolehkan dalam Islam. Al-mas'alatu tsaminah, permasalahan yang ke-8. Aqdul murabahah, akad yang menguntungkan. Al-murabahah adalah bai'us sil'ati bisamaniha al-ma'lum bainal muta'aqidain birbihin ma'lum bainahuma. Murabahah adalah menjual barang dengan harga yang diketahui di antara dua pihak yang melakukan akad jual beli. Birbihin ma'lum bainahuma, dengan keuntungan yang diketahui di antara keduanya. Maka ini akad murabahah. Dan akad murabahah ini barakallahu'alaikum tidak mesti harus pembeli itu tahu keuntungannya itu berapa. Tidak mesti barakallahu'alaikum. Hanya saja di sini dibahas agar pihak pembeli tidak merasa tertipu, dikarenakan barakallahu'alaikum tidak mengetahui harga pasaran. Maka pembeli bisa tahu keuntungannya atau perkiraan keuntungannya. Misaluha, contohnya, yaqulu sahibus silah, penjual mengatakan, ra'su mali fiha mi'atu riyal, modalku pada barang yang saya jual ini 100 rial. atau barakah fikum apa harga pokok 100 real. Abi uka iya habil mi'ah, aku menjualmu 100 real waribahu asrata rialat, dan keuntungannya barakah fikum 10 real. Ya, jadi dia menyebutkan kulaannya segini, keuntungannya segini. Ini terkadang terjadi dan ini boleh. Misalkan barakah fikum saya menjual HP. Saya bilang ke si A harga HP ini 500.000. Tapi saya jual ke sampean, ke Anda 520, yang 20.000 sebagai keuntungan untuk saya. Setuju atau tidak? Ya udah setuju. Maka barakah fikum seperti ini terkadang diketahui oleh pihak yang membeli, maka boleh. Fal bai'u ala hadhi surah sahih. Maka jual beli dengan gambaran seperti ini sah. Hukumnya sah. Idza 'alimal ba'i' wal mustari miqdar as-saman wa miqdar ar-rabh. Apabila penjual dan pembeli mengetahui ukuran harganya dan ukuran keuntungannya. Jadi gambaran seperti ini sah. Ya. Boleh. Namun kalau keuntungannya tidak disebutkan, tidak mengapa. Barakallahu. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-275. Dan Allah menghalalkan jual beli. Al-Baqarah ayat ke-275. Dan Allah menghalalkan jual beli. Wa qala jalla sya'nu. Dan Allah yang maha suci kedudukannya, Allah berfirman, illa antakuna tijarah antara diminkum. Kecuali jual beli yang perdagangan yang terjadi adanya saling ridho di antara kalian. Jadi ketika orang melakukan jual beli dengan sistem murabahah, menyebutkan keuntungannya, kemudian pembeli menjadi ridho, maka disebut murabahah. Barakallahu. Dan mengungkapkan keuntungan itu tidak wajib. Barakallahu. Namun kalau dia mengambil keuntungan berkali lipat, bahkan berpuluh-puluh kali lipat dibandingkan dengan harga pasaran atau harga penjual yang lainnya yang menjadi kebiasaan, maka bisa terjadi barakah fikum terkadang, dan ada kalanya itu dianggap sebagai kezoliman. Ya, sebagai kezoliman. Terutama bagi mereka-mereka yang tidak tahu harga pasaran. Barakah fikum. Jual belinya bisa saja sah. Ya, ketika orang menjual dengan keuntungan yang sangat banyak kelipatannya. Namun di situ bisa jadi ada kedzaliman padanya. Wal murabahah. Dan akad murabahah bai'un tahaqqaqa fihi ridhal muta'aqidain. Murabahah merupakan jual beli yang terjadi atau yang bisa memunculkan keridhaan antara dua orang yang melakukan akad. Barakallahu. Jadi ketika nanti pembeli menuntut, masa kembalikan? Kenapa dikembalikan? Ternyata keuntungannya yang kamu ambil banyak. Loh, bukannya saya sudah menyampaikan harganya segini, keuntungan saya segini. Baru pihak pembeli, iya, kamu kan ridho ketika itu. Akhirnya dia, iya saya ridho. Ya sudah, kalau ridho jangan dikembalikan. Barakallahu. Mungkin dia ingin mengembalikan karena ada yang barakallahu manas-manasi. Ya, dikembalikan saja. Ya. Lebih baik beli di saya. Keuntungan saya cuma sedikit. Kalau itu dua kali lipatnya. Dalam keadaan sudah disampaikan, saya membeli segini, menjualnya untungnya segini. Barakallahu. Al-hajjah, al-mas, al-hajjah, masatun ila jawazi. Dan memunculkan kebutuhan, ya, yang menggiring kepada pembolehan untuk digunakan barang tersebut. Li'anna ba'dun nas la yuhsinu syara' iktida'an, karena sesungguhnya sebagian manusia pada awal jual beli, ya, tidak bagus. Terkadang sebagian manusia di awal-awal dia melakukan transaksi jual beli tidak bagus. Ya, ada penipuan, barakallahu. Fa ya'tamidu 'ala ghairihi fis-syara'. Dia menyengaja untuk merugikan orang lain dalam jual beli. Ini terkadang ada yang seperti itu. Dia merugikan orang lain dengan tidak menyebutkan keuntungannya. Maka dengan sistem murabahah di antara barakakum faedah atau keuntungan adalah keduanya bisa saling ridho. Barakakum. Dan tidak terjadi suudon dikarenakan dengan adanya murabahah menyampaikan keuntungannya seperti ini, segini, dia tidak merasa didzalimi. Barakallahu. Terutama bagi mereka-mereka pembeli yang sudah tahu harga pasaran. Barakallahu. Wa yazidu ribahan muhaddadan ma'luman bainahuma. Dan ketika dia menyengaja untuk merugikan orang lain, berarti dia menambah dengan tambahan yang lebih sebagai keuntungan, ya, dengan batasan, melebihi batasan yang diketahui antara keduanya. Jadi barakallahu, sistem murabahah menyebutkan keuntungan itu hukum apa hukumnya boleh. Dan di situ ada faedah yang bisa diambil. Sebaliknya barakallahu fikum, tidak menyebutkan keuntungan dari barang apa yang dijual, maka itu bukan merupakan syarat, boleh disembunyikan barakallahu fikum. Namun, ya, terkadang sebagian manusia menyembunyikannya itu untuk, ya, merugikan orang lain. Dia mengambil keuntungan 200%, 300%. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-mas'alatu tasi'ah, permasalahan yang ke-9. Al-bai'u bit-taqsid, jual beli dengan sistem angsuran. jual beli dengan angsuran. Huwa bai'us sil'ah ila ajalin muhaddad, yakni jual beli atau barakallahu'alaikum menjual barang dalam waktu tempo tertentu, dalam waktu tertentu atau sampai waktu tertentu, menjual barang sampai pada waktu tertentu, sampai pada tempo tertentu. Yuqassatu fihi tsamanu aqsaton muta'addadah. Harganya diangsur dengan beberapa kali angsuran yang telah ditetapkan. Maka ini taksit. Jadi ada orang menjual barang, ya, boleh diangsur sampai pada waktu tertentu. Waktunya ini ditetapkan. Kalau tidak ditetapkan barakakum, maka tidak sah jual belinya. Ya. Apalagi kalau ada orang menjual, ini saya jual, boleh angsur, diangsur, boleh. Sampai berapa lama? Ya, terserah saya, pokoknya saya tagih harus ada. Harus lunas, kalau tidak, tak ambil barangmu, tidak boleh seperti ini. Barakallahu. Karena tidak ada ya waktu yang jelas. Barakallahu. Dan barang yang diangsur tadi harganya barakakum bisa diangsur dengan beberapa angsuran yang ditetapkan, dengan waktu yang ditetapkan. Kullu qistin lahu ajalin ma'lum yadfa'uhu al-mustari. Setiap angsuran memiliki waktu yang ditetapkan yang harus dibayar. Misalkan batas temponya 12 bulan, berarti 1 tahun. Setiap bulan dia harus mengangsur dengan jumlah yang ditetapkan. Nah, setiap angsurannya itu juga ditetapkan yang harus dibayar oleh orang yang membeli. Maka ini disebut taksit. Misaluhu contohnya, antakuna indal ba'i sayyarah, orang yang atau pihak pembeli, penjual, dia memiliki mobil qimatuha naqdan 40 alfarial. Harga apabila dibayar dengan cash, harganya 40 ribu real. Wa mu'ajjalatan 60 alfarial. Sementara kalau dengan tempo, kalau cash tadi 40 ribu real, kalau tempo misalkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun menjadi 60 ribu real. Fayattafiqu ma'al mustari ala ayusaddidahu al-mablagh ala 12 qiston. Maka terjadilah kesepakatan dengan pihak pembeli yang harus dipenuhi oleh pihak pembeli pada waktu yang ditetapkan selama 12 kali cicilan. Yadfa'u fi nihayati kulli syahrin 15,000 riyal. Maka pihak pembeli dia harus membayar setiap akhir bulan barakakum 5.000 rial. Setiap bulan membayar 5.000 akhir bulan. 5.000 dikali 12 bulan berarti 1 tahun ketemunya 12 ketemunya 60.000 rial. Barakakum. Ketika setiap bulan telat maka tidak boleh denda. Jadi ini adalah barakakum taksir angsuran. Ya. Itu boleh. Kalau dia beli dengan dua harga, kalau langsung cash harganya barakakum 40.000 real. Kalau kamu dengan angsuran maka 60.000 real. Maka seperti ini boleh. Di akad di awal barakakum akad di awal itu dijelaskan. Ya. Kalau tidak dijelaskan tidak boleh. Kalau kamu beli mobil saya ya langsung cash barakakum itu 40.000 real. Tapi kalau nyicil ngangsur 60.000 real. Ini boleh. Yang tidak boleh ketika setiap bulannya dia mengangsur terlambat maka ada denda di situ. Nah, itu riba. Riba. Apalagi sudah sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali atau setengah tahun tidak bisa bayar. Uang yang sudah masuk sebagai uang angsuran kepada penjual maka menjadi milik pembeli, milik penjual, alias barakakum barangnya dikembalikan, kemudian angsurannya menjadi hangus tidak dikembalikan kepada pembeli, maka ini riba namanya. Dan ini yang terjadi di dealer-dealer atau showroom-showroom yang ada, maka ini tidak boleh barakakum. Lalu bagaimana prinsip Islam? Prinsip Islam ketika bulan pertama terlambat tidak bisa bayar, fanadhiratun ila maisarah, maka tunggu sampai ada kemudahan dari pihak pembeli. Ini dalam Al-Baqarah, dalam surat Al-Baqarah. Bulan kedua baru setengahnya, fanadhiratun ila maisarah, kok sampai satu tahun hanya setengah, ya setengah harga dia bisa membayar. Dalam keadaan mungkin karena banyaknya kasus yang mengambil, yang membeli seperti ini akhirnya bisa menjadi rugi pihak penjualnya, maka barakakum dinaikkan urusannya, perkaranya kepada hakim. Maka dipaksa dari pihak pembeli ya untuk membayar. Kalau tidak mampu, maka mobil tadi yang dia beli, dia jual, lalu kekurangannya barakakum kurang berapa, punya hutang berapa kepada pihak pembeli, dia bayar tanpa ada riba di situ. Seperti itu dalam Islam. Namun barakakum dikarenakan orang itu sangat rakus, ya, sangat senang dengan api yang akan dia simpan di perut-perutnya, akhirnya dia melakukan jual beli inah, sistem riba baik di pegadaian atau yang lainnya barakakum. Ya. Maka seperti ini bisa menyebabkan dia terhalang masuk ke dalam surga. Barakakum. Riba yang paling rendahnya dosanya itu seperti orang menggauli ibunya. Maka kalau kita bekerja sebagai orang yang membuka sistem jual beli, entah motor, mobil, sistem angsur, maka gunakanlah pakai sistem yang islami, benar-benar Islam, syar'i. Jangan meniru sistemnya orang-orang barat. Barakallahu fikum. Hukmuhu, hukumnya jawaz, al jawaz boleh. Hukum jual beli sistem angsuran, yang penting tidak ada ribanya, barakah hukum itu boleh. Dalilnya an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qala, dari Aisyah semoga Allah meridainya, beliau berkata, ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min Yahud ta'aman binasi'ah ay bil ajal. Rasulullah sallallahu wasallam beliau pernah membeli makanan kepada orang Yahudi dengan sistem nasi'ah, ya, tempo atau hutang. Warohinahu atau warohnuhu dar'an lahu min hadid, dan beliau menggadaikan baju besinya yang dari, atau baju perangnya yang dari besi. Barakallahu. Jadi beliau membeli makanan kepada orang Yahudi, mungkin syair, ya, gandum, ya, yang masih belum diolah. Misalkan harganya berkafikum 500.000. Beliau membeli dengan nasi'ah, dengan angsuran tempo. Namun beliau menggadaikan kepada orang Yahudi tadi baju perangnya. Harganya mungkin 300.000. Berarti kan kurang. Barakallahu. Kalau nanti jatuh tempo yang digadaikan itu, ya sudah ada kesepakatan kalau saya tidak bisa membayar, maka yang saya gadaikan ini sebagai jaminan ini kamu ambil, tidak mengapa. Maka ini tidak mengapa. Barakallahu. Jadi ada persyaratan. Tapi kalau tidak ada kesepakatan di awal dari pihak orang yang berkepikun membeli, maka yang dijadikan jaminan tadi tidak boleh dimanfaatkan. Akhirnya orang yang, ya, penjual atau pihak yang, pihak pegadaian mengambil keuntungan dari situ, maka itu tidak boleh. Barakallahu. Misalkan, ya, saya ingin membeli mobil atau membeli beras 1 ton yang saya gadaikan berkomitmen adalah mobil jaminan karena memang tidak bisa bayar, maka pihak pegadaian tidak boleh memanfaatkan mobil tadi disewa, apa, disewa-sewakan, kemudian hasil penyewaannya diambil oleh pihak pegadaian. Ketika saya bisa bayar kembali mobil tadi, dia sudah mengambil keuntungan itu. Makanya tidak boleh. Barakallahu. Namun kalau ada biaya perawatan, ganti oli, harus dipanasi, barakallahu, maka itu nanti pihak yang membeli beras tadi itu yang mengganti hasil atau, barakallahu, biaya perawatan. Wal bai'u bi hadhihi thariqah fihi fa'idah li kullin minal ba'i wal mustari, dan jual beli dengan jalan, dengan cara seperti ini, cara angsuran, padanya ada faedah, ada manfaat yang bisa dirasakan oleh masing-masing penjual dan pembeli. Ya, dari pihak pembeli dia merasa, ya, agak lega dapat barangnya, bisa menikmati barangnya walaupun nyicil, walaupun dia agak mahal daripada langsung membayar langsung cash. Pihak penjual dia bisa mendapatkan faedah, keuntungan, ya, lebih daripada barakofikum orang yang langsung membeli dengan cash. Fa innal ba'i'a yazidu fi mabi'atihi, maka sesungguhnya orang yang menjual dia bisa menambah barang-barang yang dia jual belikan. Barakallahu. Bisa dikembangkan. Wa yu'addidu min asalibihi fi taswiqi bidha'atihi. Dan bisa barakakum terwujud padanya berbilangnya cara dalam jual beli, terkhusus ketika menyebutkan harga. Barakakum lebih lihai. Oh, kalau jual beli rumah seperti ini caranya. Mobil seperti ini. Dua harga barakakum. Fabai'u atau fayabi'u naqdan wa taqsitan. Maka dia bisa menjual dengan cash atau dengan angsuran. Wa yastafidu fi halit taqsit min ziyadati taman muqabilal ajal. Dan diambil faedah pada jual beli dengan sistem angsuran ketika barakakum mengangsur, ya, dia pihak pembeli dia itu mengambil yang angsuran bukan yang langsung cash, maka diambil faedah padanya orang yang menjual bisa mendapatkan tambahan harga, ya, sebagai balasan dari tempo. Barakakum. Bukan riba, ya, bukan. Jadi kalau kamu beli dengan angsur, ya, maka harganya 60.000. Kalau beli dengan cash langsung 40.000. Angsurnya bisa sampai 1 tahun misalkan. Maka dia ada tambahan harga. Kama annal mustariya yahsulu ala sil'ah. Sebagaimana pula orang yang membeli bisa mendapatkan faedah ketika dia tidak bisa membeli dengan cash, dia bisanya ngangsur. Barakakum, maka dia bisa mendapatkan barangnya. Kalau beli langsung bayar lunas, dia tidak mampu. Ketika ngangsur dia mampu, maka faedahnya dia bisa mendapatkan barangnya, menikmati. Fa'in lam takun indahu qimatuha, walaupun ketika itu dia tidak memiliki uang, ya, senilai dengan harga yang ditetapkan. Wa yusaddidu samanaha fima ba'du aqsaton, dan dia bisa memenuhi harga yang sudah disepakati setelah itu aqsaton dengan cara menyicil. Jadi barakakum, sistem cicilan dalam Islam itu ada dan boleh hukumnya. Memang ada perselisihan para ulama kalau dua harga, ya. Kalau tidak ada dua harga, langsung saya menjual hanya dengan cicilan, tidak langsung, tidak ada sistem cash, langsung cicilan, ya, selama 1 tahun, harganya dicicil segini. Maka ini tidak mengapa. Tapi kalau dia dengan dua harga, kalau dicicil harganya 60.000, kalau tidak dicicil langsung lunas harganya 40.000. Maka ini boleh dengan syarat di awal diketahui oleh pihak pembeli kalau dicicil sekian, lunas sekian, atau kontan cash sekian. Berapa? Setiap cicilan berapa? Dan tidak ada riba di situ, tidak ada denda di situ. Kalau ada denda, maka itu barakakum larangan, ya, yang sangat berat ancamannya. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalu wa hadzakumullah.